Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian bab salat dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala babun fi ahkami salatil kusufi. Bab mengenai hukum salat gerhana. Allah ta'ala berfirman, dialah Allah zat yang ja'ala syamsa diya'an, menjadikan matahari itu memiliki cahaya yang panas, wal qamara nuran, dan rembulan memiliki cahaya yang lembut. Wa qaddarahu manazila, dan Allah tetapkan bagi rembulan manazilan sejumlah posisi dan kedudukan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui jumlah hitungan tahun dan hisab. Ma khalaqallah dhalika illa bilhaq, Allah tidaklah menciptakan itu semua kecuali dengan benar. Yufasilul ayat liqaumi ya'lamun, Allah jelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang mau mengetahui. Di ayat yang lain Allah katakan, wa min ayati al-lail wan nahar wa syamsu wal qamar, dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna, bersujudlah kepada Allah zat yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Kemudian tentang hukum salat gerhana, beliau katakan bahasanya salat gerhana sunnatun muakkadatun bitifaqil ulama, sunnah muakkadah dengan sepakat ulama. Dan dalilnya adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gerhana adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Yukhawifullahu biha ibadahu, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya. Maka Allah inginkan agar hamba merasa ketakutan ketika menyaksikan terjadinya gerhana. Allah ta'ala berfirman, wa ma nursulul bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami kirimkan berbagai macam ayat kecuali untuk menakut-nakuti. Surat Al-Isra ayat yang ke-59. Oleh karena itu, tatkala terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid musri'an, dengan bercepat-cepat, fazi'an, dalam keadaan takut. Ya juru thawbahu, sampai karena Nabi tergesa-gesa, Nabi isbal, Nabi menyeret kainnya. Dan isbal beliau adalah isbal yang tentu tidak sengaja karena ketakutan dan tergesa-gesa. Ya, oleh karena itu, maka isbal yang diperbolehkan adalah isbal semacam ini, ya, isbal karena ketidaksengajaan, karena ketakutan atau yang lainnya. Fasala bin Nas, kemudian Nabi sholat memimpin, mengimami para sahabatnya. Setelah itu Nabi kabarkan bahasanya gerhana adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, dengannya Allah menakuti hamba-hambanya. Dan boleh jadi gerhana itu adalah sebab turunnya siksaan kepada manusia. Maka Nabi kemudian perintahkan hal yang bisa menghilangkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi perintahkan untuk mengerjakan sholat ketika terjadi gerhana. Demikian juga doa, mohon ampun, bersedekah dan memerdekakan budak, serta amal-amal sholat yang lain. Demikian itu dikerjakan hatta yang kasyifa, sehingga hilanglah gerhana yang terjadi dan dialami oleh manusia. Maka dalam gerhana terdapat peringatan bagi manusia dan menakut-nakuti manusia agar mereka kembali dan bertobat kepada Allah, wa yuraqibuhu, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu fil jahiliyah, dan masyarakat jahiliyah terdahulu berkeyakinan bahasanya gerhana itu hanyalah terjadi saat lahirnya calon orang besar atau matinya orang besar. Orang besar dalam artian orang mulia, bukan orang yang besar badannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan tersebut, wa bayyana al-hikmatal ilahiyah, dan Nabi jelaskan hikmah ilahi dalam terjadinya gerhana. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan matahari mengalami gerhana pada hari wafatnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mariyah Al-Qibtiyah, yaitu budak yang dikumpul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan istri beliau. Maka banyak orang mengatakan matahari gembira karena ikut bersedih karena matinya Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syamsya wal qamara, sunnya matahari dan rembulan di antara tanda kekuasaan Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya seseorang, bukan pula karena hidup atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat itu, yaitu gerhana matahari atau rembulan, maka bersegera kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian untuk mengerjakan salat. Maka di sini dalil disyariatkannya salat gerhana rembulan. Karena Nabi mengatakan fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat itu, itunya kembali kepada gerhana matahari atau rembulan. Maka gerhana rembulan, salat gerhana rembulan dalilnya adalah berdasarkan sunnah qauliyah. Sedangkan gerhana matahari berdasarkan sunnah fi'liyah dan qauliyah. Karena sholat gerhana yang Nabi lakukan adalah gerhana matahari, dan seumur hidup Nabi kejadian gerhana cuma sekali, dan itu cuma gerhana matahari. Dalam hadis yang lain yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka berdoalah kalian kepada Allah dan kerjakanlah sholat sampai berakhirnya gerhana. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadil ayat, tanda kekuasaan Allah ini yang Allah kirimkan, tidaklah terjadi li mauti ahadin, karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang, walakin yukhawifullahu biha ibadahu, akan tapi Allah tidak menakut-nakuti dengannya hamba-hambanya. Jika kalian melihat satu dari hal tersebut, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, berdoa kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Maka Allah Ta'ala memberlakukan atau membuat terjadinya dua tanda kekuasaan yang besar ini pada matahari dan rembulan, yaitu matahari dan rembulan terjadi padanya al-kusufa wal-khusufa, gerhana dan gerhana, supaya orang-orang mengambil ibrah dan menyadari bahasanya matahari dan rembulan adalah dua makhluk yang yatra' alaihima, terjadi padanya kekurangan dan perubahan sebagaimana makhluk yang lain mengalami perubahan-perubahan. Supaya Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya dengan kejadian ini bahasanya Allah memiliki kuasa yang sempurna, dan bahasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca, di antara tanda kekuasaan Allah adalah matahari dan rembulan, adalah malam dan siang dan matahari serta rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, namun bersujudlah kepada Allah zat yang menciptakannya. Kemudian waktu pelaksanaan sholat gerhana dimulai dari dimulainya gerhana ila tajalli sampai berakhirnya gerhana. Tajalli maknanya terang. Ya, tajalli artinya terang. Ya, karena ketika terjadi gerhana gelap, maka gerhana berakhir, suasana jadi terang. Mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, jika kalian melihat itu, artinya syai'an min dalik, satu dari itu yaitu gerhana, salatlah kalian. Maka di sini ada perintah untuk salat. Dan dalam hadis yang lain, jika kalian melihat satu dari hal tersebut, fasallu, kerjakanlah salat. Hatta yanjaliya, sehingga terang, yaitu berakhirnya gerhana, diriatkan oleh Muslim. Maka perintah di sini dimaknai dengan perintah anjuran. Sebagaimana tadi dikatakan, bahasanya salat gerhana adalah sunnah muakkadah dengan sepakat ulama. Wala tuqda salatul kusufi, dan tidak ada qadha untuk salat gerhana ba'da tajalli, setelah terang, setelah berakhirnya gerhana. Kalau orang tidak tahu kalau terjadi gerhana, baru tahu kalau terjadi gerhana setelah gerhana berakhir, maka adakah qadha salat gerhana? Jawabannya tidak perlu qadha, dan tidak ada qadha li fawati mahalliha, karena telah berlalunya waktunya. Fa in tajalla al-kusufu, maka jika gerhana telah berakhir sebelum orang-orang menyadari terjadinya gerhana, maka tidak perlu mengerjakan sholat. Dan tata cara sholat gerhana adalah sholat sebanyak 2 rakaat, bacaannya dibaca keras. Menurut pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat ulama dalam masalah ini, di rakaat yang pertama baca surat Al-Fatihah ditambah surat yang panjang, contohnya surat Al-Baqarah 2,5 juz, atau sekedar surat Al-Baqarah 2,5 juz dari surat yang lainnya. Thumma yarka, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang, kemudian mengangkat kepala sambil mengatakan, membaca tasmi', sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu, sebagaimana surat yang lain, kemudian kembali membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang, namun dunal ula, kurang panjang dibandingkan yang pertama. Duna di sini maknanya tahta, di bawah maksudnya ya lebih pendek daripada yang sebelumnya, namun bukan berarti pendek, lebih pendek namun tidak pendek. Kalau tadi 2,5 juz, ya ini 2¼ juz, ya, atau 2 juz, kan? Jadi tetap panjang, kan? Biqadri, atau bahkan di sini ditegaskan, biqadri surat Ali Imran, sesuai dengan sekira-kira surat Ali Imran. Tumayarka, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang, namun duna, di bawah, dalam artian lebih pendek dari rukuk yang pertama, kemudian mengangkat kepala sambil mengucapkan tasmi', sami Allah liman hamidah ditambah plus tahmid, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samai wa mil al-ardi wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian bersujud dengan sujud yang panjang, bersujud dengan 2 sujud yang panjang tanpa memanjangkan duduk di antara 2 sujud, kemudian mengerjakan rokaat yang kedua sebagaimana rokaat yang pertama, yaitu ada 2 rukuk yang panjang dan 2 sujud yang panjang, semisal apa yang dilakukan di rokaat pertama. Setelah sujud yang kedua, thumma yatasyahad, kemudian duduk untuk tasyahud dan mengucapkan salam. Inilah tata cara salat gerhana sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diriatkan dari anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min turqin, dari banyak sanad, ba'du hafiz sahihain, sebagian sanadnya ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Di antaranya adalah hadis yang diriatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya matahari mengalami gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, berdiri, bertakbir, dan para sahabat membuat shaf di belakang Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang. Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengatakan sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian dalam posisi berdiri membaca dengan bacaan yang panjang, namun adna lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Kemudian takbir untuk rukuk, maka rukuk beliau dengan rukuk yang panjang, namun itu adna lebih pendek, lebih singkat daripada rukuk yang pertama. Setelah itu bangkit dari rukuk dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud, dan Nabi melakukan pada rakaat kedua semisal itu, sehingga genaplah empat dalam dua rakaat tersebut, terdapat empat rukuk dan empat sujud. Wanjalati syamsu qabla ayan syarifa. Ya, karena panjang-panjang yang luar biasa, maka injalati syamsu, matahari nongol, dalam artian gerhana berakhir sebelum Nabi mengucapkan salam. Padahal Nabi memulai sholatnya di awal gerhana, dan sholatnya demikian panjang, dan namun sebelum salam gerhana sudah berakhir. Muttafaqun alaihi. Waisanu, dan dianjurkan agar salat gerhana dilakukan berjamaah, karena itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi boleh di sini katakan boleh salat sendiri-sendiri sebagaimana salat sunnah lainnya. Akan tetapi dengan berjamaah itulah yang lebih afdal. Kemudian dianjurkan alias tidak wajib, imam memberikan nasihat setelah salat gerhana yang isinya mengingatkan manusia dari kelalaian, dari ketertipuan, dan memerintahkan untuk memperbanyak doa dan memohon ampun. Dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dari salat gerhana, wa qad injalat asy-syamsu, dan matahari telah terang, telah kelihatan, fa khataban nasa. Lalu Nabi menyampaikan ceramahnya. Dan ini maka ini dalil adanya khutbah atau ceramah atau nasihat setelah selesai sholat gerhana. Dan di ceramah tersebut Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah, kemudian mengatakan matahari dan rembulan dua tanda kekuasaan Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya seseorang, bukan pula karena lahirnya seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka amal yang dituntunkan saat terjadi gerhana, adalah Nabi sebutkan pertama adalah berdoa, memperbanyak takbir, mengerjakan salat gerhana, kemudian yang keempat adalah bersedekah. Di riwayat yang lain ada penegasan memerdekakan budak. Maka amal yang dituntunkan dan dianjurkan untuk diperbanyak saat terjadi gerhana di samping sholat adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa, kemudian memperbanyak bacaan takbir, kemudian bersemangat untuk bersedekah di malam itu atau di siang itu ketika itu terjadi gerhana. Ya, namun sebenarnya para ulama berselisih pendapat tentang khutbahnya Nabi setelah selesai sholat gerhana dalam kasus ini. Apakah itu karena faktor meluruskan pemahaman sebagian orang tentang sebab terjadinya gerhana, ataukah memang itu adalah paket baku untuk sholat gerhana? Ada ulama yang berpendapat itu bukan paket baku sholat gerhana, namun karena adanya anggapan gerhana ini terjadi karena turut bersedih Ibrahim meninggal, maka matahari pun ikut bersedih karenanya. Lalu kemudian Nabi berceramah karena mau meluruskan hal itu. Jadi bukan paket baku sholat gerhana. Demikian pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang kuat adalah sebagaimana yang dipilih oleh penulis, bahasanya itu adalah paket baku dari sholat gerhana dengan hukum mustahab, dianjurkan. Seandainya cuma sholat saja tanpa khutbah, tidak mengapa, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Jika sholat telah berakhir sebelum gerhana berakhir, maka hendaklah diisi dengan mengingat Allah dan berdoa kepada Allah sampai gerhana berakhir. Tidak perlu mengulang sholat. Jika gerhana telah berakhir dalam kondisi masih sholat, maka adalah sholat segera diselesaikan khafifatan dengan cepat. Namun tidak perlu diputus, dibatalkan di tengah-tengah. Mengingat firman Allah Ta'ala, janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Namun ayat ini tafsir yang lebih tepat sebagaimana pernah kita sampaikan adalah janganlah kalian batalkan pahala amal kalian, tidak berkaitan dengan masalah memutus amal. Maka di antara dalil yang menunjukkan hal ini tadi ya, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi salam gerhana telah berakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetap mengucapkan salam, tidak memutus salatnya. Maka salat itu takunu waqtal kusuf, dilakukan saat terjadinya gerhana. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yanjaliya, sampai gerhana berakhir. Demikian juga sabda Nabi, hatta yukshafa ma bikum, sehingga hilanglah apa yang terjadi pada kalian. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan yang namanya gerhana itu tarotan terkadang masanya lama dan terkadang sebentar, tergantung bentuk gerhana yang terjadi. Faqat taksifu kulluha, boleh jadi gerhana total, seluruhnya tertutup. Dan terkadang gerhana separuh, kadang gerhana sepertiga. Maka jika gerhananya besar, karena gerhana total, maka sholat bisa dipanjangkan dengan membaca Al-Baqarah dan yang lainnya di rakaat yang pertama. Wabak daruku utani, dan setelah wabak daruku utani, dan setelah rukuk yang kedua, yaqra bituni dzalik, membaca yang lebih pendek. Dan terdapat sejumlah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang telah kami sebutkan. Namun disyariatkan mempercepat salat gerhana ketika lizawali sabab, ketika sebab salatnya sudah hilang. Artinya di tengah salat gerhana sudah berakhir, maka adalah dipercepat. Wakadha, demikian juga ketika diketahui bahasanya gerhananya tidaklah lama, karena cuma gerhana separuh saja, atau bahkan sepertiga saja, atau bahkan seperempat saja, ya. Maka ya tentu sejak awal hendaknya imam ya memilih bacaan-bacaan yang pendek. Kemudian kalimat selanjutnya apa? Apa hasil? Kalimat selanjutnya? Wa in khaffa qabla salati, gitu. Ada kata-kata wa in khaffa gitu. Wa in khaffa qabla salati. Jika sebelum sholat dimulai itu nampak kalau kalau kehananya mau cepat berakhir, syara'a fiha wa aujaza, maka hendaknya dia mulai, hendaklah imam mulai mengerjakan sholat gerhana, wa'au jaza, dan hendaklah cepat. Wa'alai jamahir ahlil ilmi, inilah pendapat jumhur yang sangat banyak dari para ulama. Karena sholat gerhana disyariatkan untuk illah. Illahnya yaitu gerhana. Nah kalau gerhananya cepat, ya sholatnya jadi cepat. Gerhananya lambat, panjang, lama, ya sholatnya lama dan panjang. Waqad zalat, dan boleh jadi waqad zalla, dan illah tersebut telah hilang, maka karena hilang maka dipercepat. Wa in tajalla qablaha, namun jika gerhana telah berakhir sebelum sholat dikerjakan, lam yusalli, maka tidak perlu mengerjakan sholat gerhana. Kemudian berikutnya tentang hukum sholat istisqa atau sholat minta hujan. Ya, istisqa di sini artinya adalah talabi saqyi, meminta hujan dari Allah Ta'ala. Maka jiwa manusia majbulatun, memiliki fitrah untuk meminta kepada zat yang bisa menolongnya, yaitu Allah semata. Wakana dzalika ma'rufan, dan meminta hujan satu yang telah dikenal di umat-umat terdahulu, dan meminta hujan di antara sunnah para nabi alaihi salatu wasalam. Buktinya firman Allah Ta'ala, wa idz tasqa Musa liqaumihi, dan inilah ketika Musa meminta hujan untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Dan khatamul anbiya, penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memintakan hujan untuk umatnya dalam beberapa kesempatan dengan beberapa tata cara yang mutanawiah, beragam. Dan kaum muslimin sepakat akan disyariatkan yang meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan istisqa manakala tanah itu kering kerontang, ay amhalat, kering kerontang, dan tertahanlah hujan, wa adzara dzalika bihim, dan tertahannya hujan itu memberikan madarat kepada manusia. Falamana so, maka tidak ada tempat berlari, tempat menghindar bagi manusia kecuali merendahkan diri kepada Allah, meminta hujan kepadanya, wa istaghisuhu, dan meminta tolong kepadanya dengan berbagai macam bentuk merendahkan diri. Boleh jadi meminta hujan itu tarotan terkadang dengan bentuk sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri. Yang kedua, bisa juga istisqa itu adalah dengan doa yang dibaca di khutbah Jumat. Ya, caranya khatib berdoa dan kaum muslimin yang hadir di sholat Jumat tersebut mengaminkan doanya khatib. Dan yang ketiga, bisa juga istisqa dalam bentuk berdoa setelah selesai sholat atau dalam keadaan sepi dan sendiri tanpa sholat dan tanpa khutbah. Semuanya berdalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada tiga bentuk istisqa dalam artian meminta hujan. Boleh jadi dengan sholat istisqa, boleh jadi dengan doa istisqa di khutbah Jumat, atau dengan semata-mata doa. Kemudian hukum salat istisqa adalah sunnah mu'akadah, mengingat perkataan Abdullah bin Zaid radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah yastasqi dalam rangka meminta hujan, maka beliau menghadap ke arah kiblat dan berdoa, wa hawwala ridaahu, dan beliau ubah posisi ridaknya. Suma sholat rokaatain, kemudian Nabi sholat dua rokaat dengan bacaan yang jahar. Muttafaqun alaih, diatkan Bukhari dan Muslim, ditambah hadis-hadis yang lain. Kemudian tata cara sholat istisqa, fimaudia, tentang tempat pelaksanaannya dan hukum-hukumnya sebagaimana sholat aid. Maka dianjurkan untuk dikerjakan di tanah lapang sebagaimana sholat aid, dan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana ketentuan sholat aid, tentang jumlah rokaat, kerasnya bacaan, kemudian sholat dikerjakan sebelum khutbah, dan adanya takbir-takbir tambahan di rakaat yang pertama dan kedua sebelum membaca Al-Fatihah, sebagaimana penjelasan yang telah lewat di bahasan tentang sholat Id. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dua rakaat yaitu sholat istisqa kama yusallil Ida, sebagaimana tata cara sholat Id. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan sahihun wa sahha al-Hakim wa ghairuhu, dinilai oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Maka di rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghaziyah. Dan tidaklah penduduk satu kampung mengerjakan sholat tersebut fi sahra, di tempat terbuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan sholat istisqa kecuali di sahra, di tempat yang terbuka yang tidak ada bangunan di sana. Lianna dzalika, karena tempat semacam itu ablagh, lebih luar biasa dalam menampakkan iftikar, membutuhkan rahmat dan bantuan Allah Ta'ala. Wa idza arada al-imamu, maka jika seorang penguasa berkeinginan untuk melaksanakan sholat istisqa, maka sepatutnya ayat taqaddam dzalika, hendaklah dia dahului sebelum melaksanakan sholat istisqa, hendaklah dia dahului dengan memberi nasihat kepada masyarakat dengan nasihat yang melembutkan hati mereka, dengan menyebutkan pahala Allah dan siksa Allah, serta memerintahkan orang untuk bertobat, meninggalkan maksiat, dan meninggalkan berbagai macam bentuk kezaliman. Biratiha, dengan mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kepada pemiliknya. Karena maksiat adalah sebab dicegahnya hujan dan terputusnya keberkahan. Sedangkan taubat dan istighfar adalah sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seandainya penduduk kampung tersebut, penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka barokatin, banyak keberkahan dalam bentuk jamak. Minas sama'i, dari langit dan bumi, akan tapi mereka mendustakan. Fa'akhodnahum, maka kami hukum mereka, dan itu bimakan yaksibun, disebabkan ulah mereka sendiri, yaitu maksiat. Demikian juga saat ceramah tersebut, dan ini adalah ceramah boleh jadi saat khutbah Jumat sebelum sholat istisqa dilaksanakan, direncanakan misalnya sholat istisqa-nya hari Ahad, maka kemudian matahari saat khutbah Jumat, adalah hal-hal di atas yang tadi dikatakan yambari. Ini satu hal yang sepatutnya dilakukan. Wa ya'muruhum, dan dalam nasihat tersebut penguasa hendaknya memerintahkan masyarakat untuk bersedekah kepada fakir dan miskin, karena bersedekah itu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suma yu'ayyin lahu yauman, kemudian adalah dia tentukan hari. Ini hari di mana masyarakat itu keluar dari rumahnya masing-masing untuk bersiap-siap yakhruju, mereka keluar untuk melaksanakan salat istisqa fihi pada hari itu. Kenapa perlu ditentukan dan diumumkan? Besok kita hari Ahad, kita akan sholat istisqa, ya misalnya. Tujuannya adalah lihat tahayyau, supaya mereka bersiap-siap dan bersiap-siap untuk melakukan peristiwa ini, untuk kejadian ini atau acara ini, acara yang mulia ini, dengan persiapan yang layak dan sepatutnya, minasifatil masnunah, dengan tata cara yang dianjurkan. Maka kemudian masyarakat pun berangkat di fil mau'id, di waktu yang telah dijanjikan, ke tanah lapang. Dan hendaknya orang itu berangkat bitawadduin wa tadallulin, dengan penuh tawadhu, dengan merendahkan diri, menampakkan kalau membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya pakaiannya, jangan pakaian yang baru, jangan pakaian yang mahal-mahal, berangkatnya jalan kaki, jangan pakai mobil, dan semacam itu. Maka berangkat itu dalam bentuk menunjukkan kerendahan dan bukan kegembiraan. Namun ini kerendahan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk salat istisqa mutadallilan mutawaddian mutakhasyian mutadarrian, dalam keadaan menghinakan diri, tawadhu, khusyuk dan merendahkan diri. Ya, kata Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Kemudian sepatutnya alla yata'akhkhar ahadun minal muslimin, tidak ada yang tidak ikut satupun dari kaum muslimin yang mampu untuk berangkat, sampai-sampai bayi-bayi, ini, anak-anak kecil dan perempuan, asalkan perempuan tersebut bukanlah perempuan yang tukhsha al-fitnatu, dikhawatirkan menimbulkan godaan, bikhurujihina jika mereka berangkat. Fayusalli bihimul imamu, lalu kemudian pun kemudian imam sholat bersama para jamaahnya sebanyak 2 rakaat sebagaimana keterangan yang lewat. Setelah selesai sholat kemudian ada khutbah, dan khutbahnya adalah khutbah yang tunggal, bukan 2 khutbah sebagaimana sholat Jumat. Namun sebagian ulama berpandangan bahasanya khutbahnya pun juga tetap 2 khutbah sebagaimana sholat Jumat. Kesimpulannya kata penulis, wal amru wasi, ya, longgar saja mau 2 khutbah ataukah 1 khutbah. Akan tetapi mencukupkan diri dengan 1 khutbah itulah yang lebih kuat dari sisi dalil. Demikian juga khutbahnya itu setelah selesai sholat istisqa, itulah keadaan Nabi yang paling sering. Dan praktek kaum muslimin pun terus menerus seperti itu. Namun memang waroda terdapat juga riwayat yang mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dulu baru sholat. Dan ini yang menjadi pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang pertama itulah yang lebih kuat, wallahu a'lam. Ya, di antara hadisnya, hadis yang menunjukkan kalau hadisnya adalah hadis khutbah dulu baru sholat, mungkin hadis yang tadi kita baca di awal-awal bab sholat istisqa, perkataan Abdullah bin Zaid, Nabi berangkat untuk istisqa, tawajjaha ilal qiblati, ini adalah kegiatan setelah khutbah. Maka Nabi menghadap ke arah kiblat, berdoa, kemudian posisi rida beliau geser. Ini kegiatan setelah khutbah. Tsumma shalla rakaatain, baru sholat 2 rakaat. Ya, maka ada 2 pendapat ulama tentang masalah sholat dulu ataukah khutbah dulu baru sholat. Pendapat yang dipilih oleh penulis dengan alasan itulah keadaan yang paling banyak, dan itulah yang umumnya dipraktekkan oleh kaum muslimin, adalah sholat dulu baru khutbah. Namun jika kalimatnya sebagaimana di sini, wa huwa aktsaru ahwalihi, dan itu adalah mayoritas perbuatan Nabi, maka berarti maknanya ya harusnya sholat dulu baru khutbah boleh, ataupun dan khutbah dulu baru sholat juga boleh. Cuma Nabi lebih sering sholat dulu baru khutbah. Karena berarti yang perkataan beliau wa aktsaru ahwalihi menunjukkan bahasanya khutbah baru sholat itu juga salah satu keadaan Nabi. Kalau itu salah satu keadaan Nabi maka semuanya masru', semuanya dituntunkan. Cuma yang lebih tepat adalah masalah afdaliyah. Yang afdal tentu adalah mencontoh yang menjadi mayoritas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepatutnya memperbanyak saat khutbah istisqa itu diisi, diselangi, disela-selai dengan memperbanyak istighfar dan membacakan ayat-ayat yang berisi perintah untuk istighfar. Karena istighfar adalah sebab turunnya hujan. Dan telah memperbanyak doa meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Dan ketika minta hujan tersebut, hendaknya yarfa yadaihi, tangan itu diangkat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya saat doa istisqa, bahkan mengangkat tangan yang luar biasa itu sampai terlihat putihnya dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka posisi tangan ketika doa istisqa itu tidak dalam doa istisqa tidak sejajar pundak, namun ditinggikan ke atas. Wajarnya opta umumnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan ketika doa maka posisi tangan lurus pundak. Nah, untuk istisqa itu tangan dijulurkan, ditinggikan ke arah atas sehingga terlihat dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dzalika min asbabil ijabah, karena adanya salawat sebelum doa itu adalah sebab terkabulnya doa, dan adalah doa yang dipilih adalah doa yang warid berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi ini, yaitu situasi istisqa-nya Nabi dalam rangka meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik. Kemudian dianjurkan maka khutbah, setelah khutbah di akhir khutbah ada doa. Wa yusanu dan dianjurkan ayas takbilal kiblata, menghadap kiblat di akhir doa. Wa yuhawwil ridaahu, dan pada saat itu maka diubahlah posisi ujung rida. Dengan ujung rida yang semula di kanan dipindah ke kiri, yang kiri dipindah ke pundak yang kanan. Wa kadzalika masyabaha rida, demikian juga yang sejenis dengan rida, minal libas, berupa pakaian, kal aba'ah, semacam aba'ah dan semacam itu. Mengingat hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala ilan nasi dhahrahu, memberikan kepada jamaah punggung beliau. Artinya membelakangi jamaah, menghadap kiblat berarti membelakangi jamaah. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan itu masih dalam kondisi berdoa. Namun kalau tadi dimaknai itu di akhir-akhir doa, maka awal doa menghadap jamaah dan akhir doa menghadap ke kiblat. Thumma hawwala ridaahu, kemudian beliau menggeser posisi ujung rida beliau. Rida itu adalah kain atasan yang dipakai oleh orang yang dalam kondisi ihram, laki-laki yang muhrim itu pakaian atasannya disebut rida. Sebagian orang menerjemahkannya dengan selendang, namun ya enggak begitu persis lah. Atau kalau di kebiasaan di tempat kita ada sebagian orang kemudian semacam kain ditaruh di pundak, maka tadi dikatakan rida atau sejenis itu. Tidak harus kemudian pakai rida berarti ya. Maka dzalika masyabaha rida'ah. Maka kalau di budaya kita ada boleh jadi cuma sejenis sajadah atau semacam itu di pundak, nah itu posisinya tinggal dibalik. Yang semula ada di ujungnya itu ada di sebelah kanan, geser ke kiri, kemudian yang ujungnya itu boleh jadi menjulur di kiri, kemudian digeser ke kanan. Wal hikmah fi dzalika, dan hikmah kenapa ujung rida itu digeser, diubah, wallahu a'lam, adalah tafa'ul, adalah mengharapkan tafa'ul itu optimis atau berharap. Nah, berharap baik dengan berubahnya keadaan, amma hiya alaih minasyiddah, dari kondisi sulit sebelumnya ila rahak, pada kondisi yang lapang dan turunnya hujan. Demikian juga para jamaah yang Jamaah sholat istisqa juga hendaknya mengubah posisi ridak-ridak mereka jika mereka memakainya tentunya. Karena diriatkan dalam riat Imam Ahmad, wahawalan nasu ma'ahu ardiyatahum, dan orang-orang pun mengubah bersama Nabi posisi ridak-ridak mereka. Wali anna mathabata, demikian juga apa yang berlaku pada Nabi SAW itu berlaku untuk umatnya selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi. Thumma in saqallahul muslimin, maka setelah selesai sholat istisqa dan khutbahnya plus doanya, maka boleh jadi Allah memberikan hujan kepada kaum muslimin. Wa ilat, jika ternyata hujan juga tidak turun, maka hendaknya kaum muslim melakukan sholat istisqa lagi untuk kedua atau yang ketiga kalinya, karena adanya kebutuhan yang mendorong untuk itu. Suara apa? Suara angin. Suara angin. Wa idza nazalal matar, dan jika turun hujan, maka dianjurkan, jika turun hujan maka dianjurkan ayyakifa fi awwalihi, hendaknya berdiri di awal turunnya hujan untuk supaya sedikit kebasahan air hujan. Dan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, dan ketika awal hujan kita mengucapkan doa, ya Allah berikanlah hujan yang manfaat. Dan mengatakan mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi. Dan mengatakan kita mendapatkan hujan karena anugerah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan supaya kehujanan tadi, catatkan kakinya kalau di tempat saya, dalam riwayat muslim, maka kalau dalam riwayat muslim adalah cukup adalah sebagian anggota badan dan tidak harus basah kuyup. Dan itu Nabi ketika awal turun hujan, Nabi menyingsingkan lengan bajunya kemudian membasahinya, membasahi tangannya. Maka kalau cuma kalimat yang ada di sini enggak jelas, boleh jadi malah nampaknya hujan-hujanan ya. Ayakifa, berdiri fi awalihi, di awal hujan untuk supaya kehujanan. Wah, ini hujan-hujanan berarti ya. Padahal kalau hadis riwayat muslim tidak demikian, isinya tidak demikian. Cuma Nabi menyingsingkan lengan bajunya agar kemudian di lengan tadi dibasahi, dibasahi air hujan. Ya, namun berkaitan dengan tadi jamaah juga ikut mengubah ridaknya. Dicatatkan saya ada di catatan kaki dikatakan bahasanya redaksinya tahawwala ilal kiblati, Nabi kemudian menghadap ke arah kiblat sambil hawwala ridaahu, dan Nabi mengubah ridaknya. Dan pengubahannya di sini faqalla bawdhuhran li batnin, yang atas diubah menjadi bawah. Wa tahawwala an-nasu ma'ahu, dan manusia pun mengubah ridak-ridak mereka. Maka kalau dalam versi riwayat Imam Ahmad itu bentuk pengubahan posisi ridak tidak dalam bentuk yang kanan ke kiri, ujung yang kanan kemudian dipindah yang ke kiri kemudian kiri ditaruh yang kanan, namun cuma dibalik yang semula itu menghadap ke bawah, ujung ridak tadi menghadap ke bawah kemudian diubah menjadi menghadap ke atas. Perubahannya demikian. Kemudian wa in zadatil miyah, dan jika air itu tambah banyak dan dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk, maka dianjurkan untuk berdoa agar meminta kepada Allah agar hujan itu dipindah. Dengan mengatakan Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah sekeliling kami jangan pas di tengah kami. Allahumma, oleh karena itu ya Allah turunkanlah hujan ala dhirab, di bukit-bukit wal akam, dan bukit-bukit yang tidak berpenghuni. Kalau bukitnya berpenghuni ya sama saja tempat kita bukit yang dihuni juga kan masalah. Kalau di sana bukit kan enggak dihuni kan. Ya. Cuma hutan, cuma gunung, gunung padas. Ya. Bukit enggak dihuni. Kalau mau dihuni dihancurkan dulu bukitnya. Ya. Tempat kita kan bukit juga dihuni juga ya. Maka bukit-bukit yang kosong tidak berpenghuni, wa butunil audiyah dan perut-perut lembah, wa manabiti syajar dan hutan, tempat-tempat turunnya pepohonan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Kemudian sedikit kita lanjutkan tentang ahkamul janais, beberapa hukum seputar jenazah. Sesungguhnya syariat kita, walilal hamdu, dengan memuji Allah adalah syariat yang sempurna dan lengkap untuk semua maslahat manusia dalam kehidupannya dan setelah matinya. Wa min dzalika, di antara itu apa yang Allah syariatkan berupa sejumlah aturan untuk jenazah, sejak sakit, al-ihtidar, sakaratul maut, sampai dimakamkannya mayat di liang kuburnya. Ada menjenguk orang sakit, mentalkin, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan memakamkannya. Dan wa mayat ba'udzalika, dan derivatnya berupa membayar utangnya dan melaksanakan wasiatnya, kemudian mendistribusikan harta peninggalannya, kemudian mengurusi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, petunjuk Nabi berkaitan dengan jenazah adalah petunjuk yang paling sempurna, menyelisihi petunjuk manusia yang lainnya. Ya, karena petunjuk Nabi berkaitan dengan jenazah memuat pelaksanaan ibadah kepada Allah dalam bentuk yang paling sempurna, dan berbuat baik kepada mayit, wa mu'amalatuhu wa mu'amalatihi, dan menyikapi mayit dengan bima yanfa'u, dengan sesuatu yang memberikan manfaat pada si mayit di kuburnya dan pada hari dia dikembalikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang terkait dengan jenazah, Nabi menuntunkan iyadah, membesuk orang yang sakit, talqin ketika hendak sakaratul maut, kemudian tathir, dimandikan, kemudian disiapkan untuk menghadap Allah taala dalam keadaan yang terbaik dan yang keadaan yang terbaik. Maka kemudian kaum muslimin pun kemudian berdiri, terdiri dari beberapa saf, untuk mensolati jenazahnya. Dan saat sholat jenazah, maka memuji Allah dan menyanjungnya, itu setelah takbir pertama karena membaca Al-Fatihah, dan takbir yang kedua bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah takbir ketiga memohon, meminta kepada Allah untuk mayit, agar mayit diberi ampunan, rahmat, wa tajawuz, dan dimaafkan. Demikian juga dan dituntunkan untuk berdiri di dekat kuburnya mayit setelah selesai pemakaman. Kegiatan yang dilakukan adalah memintakan agar mayit itu diberi at-tathbit, keteguhan dalam menjawab pertanyaan. Kemudian ada tuntunan untuk ziarah kubur dan mendoakan kebaikan untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka hendaknya kama yatahdu al-hayy sahibahu fid dunya, sebagaimana orang yang hidup perhatian dengan kawannya ketika di dunia. Tsumal ihsan, kemudian berbuat baik kepada keluarga yang ditinggalkan dan kerabatnya mayit dan yang lainnya. Intaha, alif dan ha itu singkatan dari intaha. Ini artinya sekian, ya, sekian kutipan dari Ibnu Qayyim, dan setelah itu bukanlah kutipan dari Ibnu Qayyim. Dan dianjurkan untuk memperbanyak untuk mengingat kematian dan bersiap-siap untuk mati. Caranya dengan bertobat, meninggalkan maksiat, kemudian mengembalikan harta-harta yang diambil secara zalim kepada pemiliknya, dan bersegera dan bersemangat untuk melakukan amal soleh sebelum serangan kematian. Ala ghiratin, yang datang menyerang, ala ghiratin, dalam keadaan kita lengah dan belum menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat hal yang menghancurkan kenikmatan. Diriatkan oleh Al-Khamsah. Khamsah adalah 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad. Dengan sanad yang sahih dinisalah Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan penghancur kenikmatan adalah kematian. Diriatkanlah Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud, marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan kepada para sahabat, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasul, wahai Rasul Allah, kami telah malu. Walhamdulillah. Maka Nabi mengatakan tidak seperti itu yang dimaksud dengan benar-benar malu kepada Allah. Bukan hanya sekedar punya rasa malu. Akan tetapi malu kepada Allah dengan betul-betul malu, buktinya adalah antah fadha ra'sa wa mawa'a. Anda jaga kepala, ya, wa mawa'a, dan apa, dan anggota, dan semua anggota badan yang ada di kepala. Anggota badan yang ada di kepala, ya, ada mata, ada mulut. Maka jaga mulut dari perkataan yang buruk, jaga mulut jangan sampai dimasuki makanan-makanan yang haram, jaga mata dari pandangan-pandangan yang haram, itu namanya menjaga kepala wa mawa'a. Wal batna wa mahawa, dan jagalah mulut dan apa yang ya, dihimpun atau dimuat oleh perut, yaitu kemaluan. Wa tazkurul mauta wal bala, dan dalah kalian mengingat kematian dan kehancuran kehidupan. Wa man aradal akhirata taraka zinata dunya, dan siapa yang menginginkan akhirat maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia, berasik-asik dengan kesenangan duniawi. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu semua, itulah orang yang malu kepada Allah dengan betul-betul betul-betul rasa malu. Maka dia jaga matanya, dia jaga mulutnya, kemudian dia jaga perutnya dari dimasuki harta yang haram, makanan yang haram, dia jaga kemaluannya, kemudian rajin mengingat mati, kemudian menjadi orang yang zuhud dan bukan orang yang pemburu dunia dan rakus dengan dunia. Kemudian poin yang pertama, hukum tentang orang yang sakit dan muhtadar, orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Maka jika seorang itu terkena penyakit, maka dia punya kewajiban untuk bersabar, dan adalah dia yahtasi, berharap pahala dengan musibah sakitnya. Wala yajza, tidak perlu berkeluh kesah dan marah-marah dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mengapa alias boleh menceritakan kepada orang lain penyakitnya dan jenis penyakitnya, asalkan itu diiringi dengan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau cerita penyakitnya dengan diiringi keluh kesah, maka itulah keluh kesah. Maka menceritakan penyakit itu dilihat dari kalimat-kalimatnya kelihatan. Ini menceritakan penyakit dan berkeluh kesah, dan menceritakan penyakit dan tidak berkeluh kesah. Itu tentu kalimat-kalimat yang keluar bahasanya akan berbeda. Dengan rida dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kesembuhan dari Allah, satu hal yang tidak bertolak belakang dengan kesabaran. Doa minta supaya sehat itu bukanlah artinya tidak sabar dengan musibah penyakit. Bahkan berdoa minta supaya sembuh satu hal yang diperintahkan secara syariat dan dianjurkan. Ya, maka buktinya Nabi Ayub alaihissalam pun berdoa minta kepada Allah dengan mengatakan, anni masaniyadduru, ya Allah, aku tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Meskipun tidak ditegaskan, oleh karena itu Allah sembuhkanlah aku, namun kalimat ini maknanya demikian. Maka di antara model berdoa adalah orang sekedar mengadukan kepada Allah keadaannya, ya Allah, utangku banyak, ya Allah, itu artinya ya lunasilah utangku, ya Allah, utangku banyak, ya Allah, bertumpuk, wa antar rozak, wa antal wahab, tidak mesti harus kemudian polos, ya Allah, lunasilah utangku. Pakai polos demikian juga boleh, namun kalau mau pakai gayanya Nabi Ayub dalam berdoa cuma sekedar menyebutkan masalah dan menyebutkan masalahnya, ya Allah, aku dalam keadaan ekonomi yang sempit, aku dalam keadaan susah, ya Allah, aku sudah lama cari jodoh nggak ketemu, gitu, nggak kemudian harus dilanjutkan, nggak harus cerita begitu saja. Kemudian orang curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah aku enggak lulus-lulus, ya Allah. Enggak kemudian harus kemudian polosan seterusnya. Gaya doanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam menceritakan, mengkabarkan, menceritakan keadaan tanpa menegaskan permintaan. Wakadzalika demikian juga tidaklah mengapa berobat dengan obat-obat yang mubah. Bahkan sebagian ulama berpendapat berobat hukumnya ta'akkada dzalika sunnah mu'akkadah. Bahkan sunnah mu'akkadah yang dekat dengan wajib. Karena terdapat banyak hadis yang menetapkan bahasanya adanya hubungan antara sebab dan musabab. Ya, demikian juga hadis yang memerintahkan untuk berobat. Dan hadis yang menunjukkan bahasanya berobat tidaklah bertentangan dengan tawakal. Sebagaimana tidaklah bukanlah termasuk bertentangan dengan tawakal orang itu mencegah rasa lapar dan haus dengan makan dan minum. Maka sebagaimana orang itu ketika lapar makan dan ketika minum itu ketika haus itu minum, dan itu tidaklah kita katakan bertentangan dengan tawakal, maka demikian juga orang yang sakit kemudian berobat. Namun tidaklah diperbolehkan berobat dengan sesuatu yang haram. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini hadis mauquf, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurima 'alaikum. Allah tidak akan meletakkan kesembuhan kalian dalam materi-materi atau cara-cara yang diharamkan pada kalian. Dan diatkanlah Abu Darda dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan sebenarnya Allah lah yang menurunkan dalam artian mentakdirkan dan menetapkan. Menetapkan adanya penyakit dan obatnya, dan Allah jadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka adalah kalian berobat, namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda tentang khamar, dia bukanlah obat, akan tapi dia adalah penyakit. Demikian juga haram hukumnya berobat dengan sesuatu yang merusak akidah. Ya, kalau terjemah letterlocknya, menyentuh akidah. Yang dimaksud dengan menyentuh akidah di sini artinya merusak akidah. Bentuk nyatanya adalah memakai jimat. Yang boleh jadi isi jimat tadi adalah kata-kata kemusyrikan atau nama-nama yang tidak jelas atau cuma tolasim, cuma kode-kode. Cuma kode-kode kotak, ada kotak-kotak, ada segitiga, kemudian ada alif berjejer atau kemudian nun. Ini kode. Ya, apa artinya yang menulisnya yang kemudian ini tahu itu maksudnya apa ini? Namun untuk orang lain yang tidak tahu dunia klinik dan dunia perdukunan, nah ini kode. Tolasim bahasa Arabnya, atau jimat tersebut berupa khorzin itu seperti biji tasbih, apa? Butiran-butiran biji tasbih itu khors. Biji tasbih ada butiran-butirannya itu khorzun, suruh memakai kalung semacam itu. Atau jimatnya dalam bentuk benang, okolaid atau kalung. Atau halkon atau gelang yang dipakai, diletakkan pada adot, pada lengan atas atau hasta atau yang lainnya. Dan diyakini bahasanya benda-benda tadi mengandung kesembuhan, mencegah ain dan mencegah bala. Maka ini semua adalah merusak akidah. Kenapa? Lima fiha, karena dalam memakai benda-benda tadi terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Dan ketergantungan hati kepada selain Allah itu semua adalah kemusyrikan atau minimal sarana yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Demikian juga di antara berobat yang haram adalah berobat indal musyawadin, kepada para penipu. Itulah dukun dan ahli nujum, tukang sihir yang mereka menggunakan jin untuk melakukan pengobatan. Fa'akidatul muslimi ahamu indahu min sihatihi. Ada satu kalimat yang bagus. Maka akidah seorang muslim ahamu indahu, lebih penting indahu bagi seorang muslim daripada sehatnya badannya. Apa arti sehatnya badan jika rusaknya akidah dan terjemus dalam kemusyrikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kesembuhan dalam hal-hal yang mubah, yang manfaat untuk badan, akal dan agama. Dan yang paling wa ala ra'si dzalika, yang paling pokok di antara pengobatan yang mubah dan manfaat adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Wa ruqyatu bihi, dan ruqyah dengan membaca Al-Qur'an atau membaca doa-doa yang dituntunkan. Ibnu Qayyim mengatakan wa min a'dhamil ilaji, dan terapi yang paling mujarab adalah fi'lul khair, melakukan amal saleh. Melakukan amal saleh. Wal ihsan, berbuat baik kepada orang lain, di antaranya adalah bersedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani, namun dinilai dhaif oleh Syekh Ibnu Jibrin dan lainnya. Maka saya katakan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Berzikir dan berzikir, demikian berdoa dan merendahkan diri kepada Allah serta bertaubat. Wa ta'thiruhu, pengaruh dari hal-hal di atas, doa, sedekah, itu pengaruhnya dalam kesembuhan, kata Ibnu Qayyim, a'zam minal adwiyah. Itu pengaruhnya lebih kuat daripada adwiyah, daripada obat, obat materi. Namun lakin bihasab istidadi nafsi wa qabuliha. Namun ini efek dari hal-hal tadi itu dipengaruhi dengan kesiapan jiwa dan penerimaan jiwa terhadap hal itu. Kalau dia kurang yakin, ya jangan-jangan sedekah kemudian jadi sebab sembuh, ya cuma jangan-jangan ya, maka kemungkinan besar enggak begitu ngefek, ya. Maka kata beliau biasa bi istidadi nafsi, ini mempertimbangkan kesiapan jiwa, kesiapan diri dengan berobat dengan hal-hal tadi. Namun intahasikan perkataan Ibnu Qayyim, namun perkataan Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Syaikh Fauzan tadi bukanlah gembosi orang untuk berobat ke dokter, ya. Oleh karena itu beliau penulis kemudian melanjutkannya dengan mengatakan tidak mengapa berobat dengan obat-obat yang mubah lewat para dokter, ya. Supaya tidak disalah tangkap bahasanya, oh itu anti pengobatan dengan kedokteran, bukan demikian. Al-arifin, tentu cari dokter yang memang dia menguasai ilmunya, karena sekarang banyak fakultas kedokteran abal-abal, ya. Ada tulisan yang mengatakan ada 13 fakultas kedokteran abal-abal di Indonesia atau berapa. Maka oleh karena itu al-arifin satu hal yang penting. Ini adalah dokter yang memang arifin. Dia diterima itu bukan karena sumbangannya banyak, diterima bukan karena ini, namun diterima karena di fakultas kedokteran, karena memang dia adalah orang yang punya kemampuan untuk layak untuk jadi dokter. Yang dia punya kemampuan yang bagus bitashkhisil amrod, untuk mendiagnosis penyakit. Ya, diagnosis bahasa Arabnya tashkhis. Mendiagnosis penyakit. Jangan sampai diagnosisnya yang suka meleset-meleset itu, tinggalkan dokter yang seperti itu. Ada batu ginjal, ada kemudian batu empedu, bilangnya usus buntu, kan? Wa ilajiha, dan dia adalah arifin bi ilajiha dalam masalah terapi pengobatan fil mustasfayat, di rumah-rumah sakit atau lainnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin.